Jenengan bowo. Ya. Enjo, yakin enjo. Enjo. Balak moral ya. Pamintaku nimasito ase atut runtut tansa runtungan kok piambaan mas oke mboten gadah gandengan ta mas jomblo mesti iya jomblo mesak ing sarino lan mengine datan kenggang sarambut lamun aduh caketing ati yen cedhatan samulan sita ase tu indo mimi aminduno hayo ni mas ana tepi wajib sito asip luar biasa diatur ke mau ini nyelong laron enggak udah ki kowe pengen ngerti ya alasane kok bubul iki ngapa mas enggak tahu yo aku ndak dong apa ngene apa kuwi laron biasane nek bubul pas krungu apa gluduk gitu mas yo urung aluat iki krungu campur sari yo ora sampean bawa mau ndarani gluduk iki yo pinter iki yo pinter takoni takone pinter tapi suwon ya, terima kasih ya. Ya, kedong lah. Pun, makasih di sana ini ayu ban. Ya, jenengan ge. Gua les mas. Mutan mas, mutan mas. Mangga, mangga, mangga. Bisa nyanyi buat jenengan? Buatan mas. Mangga, mangga. Aku kan setia satu hu pimpin nganti saiki bebah sate petang kebang tak obur sumbon aku bang ayo manku sakit suai ngantin iki pripun to Mas Eko? Biasa kanggo ngene iki. Pripun Mas? Biasa. Biasa. Biasa aja. Sembah nuwun Mas Atim. Makasih sembah nuwun Cahayu, nggih. Okay. Ugi okay.